istana hatimu. Tepuk-tepuknya dulu dong. Tato ini gak kuat aku. Irungi asik. Senyuman Mona Lisa tak seindah senyummu begitu datar. Kau mengguncang jiwaku. Kita sama tergoda. Detak-detak jantungku berkata ku cinta kamu.